kau buat senjata, biaya berjuta-juta, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan, bingung-bingung ku memikirnya. Berantakan, bingung-bingung ku memikirnya.